كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan Nabi, para bikin azarullah, kita masih pada pembahasan poin yang kelima dari adab quality nursing. Adab yang kelima ialah khafdul janah wa nabdul khuyalari wal kibriya. Kita sampai pada penyebutan adab nafs, adab-adab jiwa. Yang pertama ialah al-asaf, menjaga kehormatan diri. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فحل بآداب النفس. عندما kau menghiasi dirimu dengan adab-adab nafs dalam bentuk menjaga asab, menjaga kehormatan diri. Ini maksudkan dengan asab tidak melihat atau melongok atau menengok segala sesuatu yang ada pada tangan-tangannya orang. Salam, lawannya ialah meminta kepada orang lain kepentingan dirinya agar seorang dalam rangka memperkaya diri. Nah, wal-hilm, ini yang kedua, al-hilm. Al-Hilm barakallahu fik, ini terkait dengan masalah muamalah jelek yang ditunjukkan oleh orang lain. Maksudnya, ketika ada orang lain yang berbuat jelek, menunjukkan tindakan muamalah yang kurang bagus kepada diri kita, maka kita harus memiliki sifat al-hilm, yaitu tidak secara langsung menghadapinya dengan kekerasan yang sama. Tamam? Tetapi yang al-hilm barakallahu fikum menghadapi kekerasan muamalah seorang dengan kelembutan. Sederhana, itu namanya hilmun. Sehingga berkaitan dengan masalah muamalah dengan pihak lain, terkait dengan muamalah-muamalah jelek yang muncul dari pihak lain, yang lainnya lagi. Misal, ada seseorang yang biasa menyakiti kita, mencela kita, membenci kita, ada yang misalnya, tamam? Yang namanya orang yang halim, ada yang sudah al-hilm, tidak membalasnya dengan tindakan yang serupa, dan kemudian mencela, dibalas mencela, menggunjing, dibalas menggunjing, tidak. Tapi yang al-hilm membalasnya dengan kebaikan. Barakallah. Itu al-hilm. pengertian membalas dengan kebaikan bukan berarti mengalah atau bukan berarti kalah, tetapi tidak mengurusi orang-orang yang semacam itu. Kali dia akan dilalui sifat-sifat yang tidak semacam itu, buat dia menjauh daripada. Alhamdulillah. Sehingga yang namanya hilm itu sifat yang lebih dari sekedar sabar. Banyak. Kalau as-sabr wal-adha, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan orang, jelas. Tapi ini kaum as-sabr, di atas kesabaran. Sabar sekaligus dia bisa menahan diri, menahan hati, tidak membalas dengan yang serupa. Al-hilmu. Karena khususnya barakallahu fikum, ketika seorang itu punya kemampuan untuk membalas, dia tahan. Al-hilmu. Sifat yang semacam ini barakallahu fikum ditandai dengan ketenangan orang tersebut. Orang itu tenang, tidak frontal, tidak kerasa gerusu ketika orang ini. Dia ketenangan, tenang, jiwanya, dadanya lebar, artinya luas begitu. Allah minta, sehingga tidak mudah untuk mewujudkan sifat ini. Jangankan untuk masuk pada sifat al-hilm, sabar aja setengah mati. Kaitannya dengan pihak-pihak luar, orang-orang lain yang menyakiti kita, menyakiti kita, mengamalkan kita sama kita, pribadi kita yang disentuh, sakiti. Tidak mudah bagi kita semuanya untuk punya sabar. Sabar tidak mudah, apalagi al-hilm. Alhamdulillah, orang baru oleh ilmu harus berupaya memiliki sifat yang semacam ini. Barakallah. Waktabar dan kesabaran. Sabar di sini barakallah itu umum maknanya. Berkaitan dengan masalah ketaatan. As-sabr ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga tidak loyo semangatnya dalam beribadah. Juga meliputi as-sabr anil ma'asiyah, bersabar dalam meninggalkan sebuah kemaksiatan. Paham? Sehingga dia tidak tergoda untuk melaksanakan hal ini. Juga meliputi as-sabru alal mafa'id, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa dia. Sabar dalam menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umumnya meliputi tiga perkara tadi. Dikarenakan inilah macam-macam kesabaran. As-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'asiyah, as-sabru ala musibah. Adapun terkait dengan masalah talabul ilm, terkait dengan masalah mencari ilmu, para husayfan ya, juga dipentingkan atau diperlukan yang namanya kesabaran. As-sabru inda ta'allum. Seorang talibul ilm juga harus memiliki kesabaran ketika belajar. Tamam? Berbagai macam rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, gangguan-gangguan selama dia belajar dan mencari ilmu, itu diharapkan dengan tenang. Penuh kesabaran. As-sabru inda ta'allum atau inda talab. Gangguan ini barakallahu fikum macam-macam. Imma ada min amatin nas, diganggu oleh kebanyakan orang, masyarakatnya, lingkungannya, ada semisalnya, ganggu dia, tentang kemosi dia atau ngosipin dia atau nuduh dia macam-macam, seperti misalnya mungkin terjadi dia harus apa? Atau dia dapati pada teman-teman belajarnya dia, namanya Akram, ada min Akrami, gangguan-gangguan dari teman-temannya dia sendiri. Mungkin ada temannya yang jelek muamalahnya, suka usil, suka jahil, tamam, dan misalnya ya sudah, harus sabar ketika itu. Begitu pula barakallahu fikum as-sabr, harus memiliki kesabaran barakallahu fikum ketika ada sesuatu yang kurang tepat pada dirinya. As-sabru ala syafa'il alim atau ala syafa'il muallim, harus sabar ketika mendapati kekerasan-kekerasan, kekakuan-kekakuan bahwa seorang-seorang itu. Hada mulia barakallahu fikum. Nama ini juga ada bersabar itu. Bila ini yang dia miliki, maka dia tergolong seorang talib ilmu yang handal, mencari ilmu yang memang betul-betul kuat. Ini yang insya Allah berhasil. Kalau dia punya sabar semacam ini, maka akan memunculkan yang namanya at-tabat. At-tabat itu keteguhan, keistiqomahan. Nah, dari sabar muncul yang namanya at-tabat. Dari at-tabat, orang yang sudah sabar, istiqomah, teguh pendirian dalam mencari ilmu, tentu dia akan meraih hasilnya. Paham? Ilmunya akan dia dapat. Ini enggak mudah ya Pak. Tidak mudah. Butuh orang besar, jiwa besar, kemauan besar, niat besar untuk bisa mendapatkan. Banyak gangguan masyarakat, gangguan lingkungan, gangguan keluarga, gangguan sanak famili, gangguan teman-teman, gangguan akrab, gangguan ini gurunya juga wataknya tidak diharapkan, mungkin temperamen tinggi, suka marah-marah, dekat hukum, sedikit itop, sedikit suruh berdiri, sedikit suruh ini, dan segala macamnya, gagal. Itu tidak mudah. Jadi harus betul-betul dimiliki yang satu ini. As-sabr. Wat-tawadhu juga harus memiliki yang namanya ketawadhuan. Wattawadhu ala nu'ain. Ketawadhu'an barakallahu fikum ada dua macam. At-tawadhu lil haq. Yang kedua at-tawadhu lil khalq. Adapun yang pertama at-tawadhu lil haq, itu ketawabuhan, ketundukan pada kebenaran. Maknanya barakallahu fikum, idza bana lahul haqqu khada'ahu wa tabi'ah. Ketika jelas bagi dia sebuah kebenaran, maka dia tunduk padanya dan mengikutinya. Dalam istilahnya orang-orang terdahulu disebut dengan waqafan 'indal haqq. Waqaf indal haq, orang yang selalu berhenti pada kebenaran. Yang satu ini barakallahu fikum juga susah. Memang tidak semua orang mampu dan sanggup untuk tunduk pada kebenaran. Tawabuk pada al-haq bernama kalau dari kecil dan kebiasaannya itu bersama dengan al-haq hampang. Atau kalau kemudian al-haq tersebut sesuai dengan selera kita, gampang. Tapi kalau kemudian naqadarah Allah, al-haq itu berseberangan dengan apa yang kita maukan. Paham? Berseberangan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui, beda. Dan dituntut untuk tunduk padanya. Wah, gampang ya. Selamat, masya Allah. Ini bukan kuntu untuk ngantuk. Tidak ada tawaduk di naung itu tidak ada. Eh? Coba diisikan mukanya. Kalau tawaduk di naung itu mu'as namanya. Eh? Entah deh. Ini pembahasan agak penting untuk orang itu. Alam at-tawaduk di ada musim-musim. Tolong antum dari semenjak sekarang biasakan dirimu untuk memiliki sikap ini. Tunduk pada kebenaran dan menerimanya. Min ayyi syakhsin kan, dari siapapun datangnya. Alam, dari siapapun datangnya. Siapapun yang menyampaikannya. Terima ya. Kalau itu adalah hak. Allah Musa. Ada pun yang kedua pada Allah itu. Ialah at-tawadu' lil khalqi. Ini berkaitan dengan beliau at-tawadu' lil haq. Yang dimatan lil haq. Sementara yang kedua lil khalqi. Ketawadu'an kepada makhluk. Yani memiliki sifat rendah diri kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini lawannya takabur. At-tawadhu lawan takabur. Ini pun juga demikian barakallahu fikum. Hanya orang-orang yang memiliki perangai baik yang memilikinya. Dan tawadhu barakallahu fikum mauhibatun minallah. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mauhibah min Allah ya, mungkin pula diupayakan tapi susah. Terkait dengan tawadhu lil khalqi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang sangat masyhur. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat martabatnya. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Karena siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat martabatnya. Tawadhu ini barakallahu fikum alami ya. Tidak dibuat-buat. At-tawadhu itu tapi bisa dibuat suatu. Ini ilmu jawab namanya. Ketawaduan itu nampak pada tingkah seorang. Jadi tingkahnya, gayanya, tindak tanduknya, itu nampak mencerminkan seorang yang mutawadhu. Berucapnya, gaya ngomongnya dan misalnya, itu nampak pada itu nampak seorang mutawadhu. Kalau begitu pula pada muamalah kesehariannya itu mulai nampak akan memunculkan sikap ketawaduan barakallah. Pada khususnya barakallah fik terkait dengan para muallimin, orang-orang yang semulai mengajarkan ilmunya harus memiliki sikap ketawaduan yang lebih tinggi. Allahumma ada tawadhu lil haq walil khalqi. Orang yang punya ketawaduan mahfubun indan nas, dia akan dicintai oleh banyak orang. Ada gambaran tawadhu ya Pak? Ada gambaran? Cari anak muda yang sama itu ada seorang talib ilmu menyerahkan. Anak itu sudah montok di sini 3 tahun. Saya tahu semua ilmunya para santri di sini. Memang tidak ada yang lebih pandai dalam urusan nahwu dari saya. Ini gak akan akhir. Kalau ada orang yang ngomong semacam ini, apa yang kamu hukumi atas dia? Ya namanya apa ini? Namanya al-kibar atau al-uzur. Gitu ya. Itu menunjukkan kalimat-kalimat yang menunjukkan at-takabbur wal-uzur. Jelas sekali tidak ada padanya aroma tawabur. Artinya nampak berbagai antum. Antum bisa mengetahui orang mutawabur atau tidak dari ucapannya, perilakunya, tidak kanduknya, gayanya, dan segala macamnya. Kelihatan semuanya itu. Tamam? Misalnya misalnya ya, sehingga itu apa namanya harus memperhatikan itu semuanya. Kepada kemudian jadi info, tidak maksudnya nampak dari kesehatan. Barakallah. Makanya bilang at-tawadhu itu alami. Ada orang yang berusaha untuk cuma buat dibuat-buat tawadhu, ke tawadhu mungkin ya mungkin nampak tawadhunya ketika itu, tapi dalam kesehariannya dia dikarenakan dari sononya gak punya sikap tawadhu, langsung nampak dengan sendirinya. Ya, orang dibilang petakilan. Tawadhu katanya tiga Allah. قال رحمه الله تعالى وسكون الطائر dan ketenangan الطائر. Sukun الطائر apa yang dimaksud dengan sukun الطائر ya Pak? Sukun الطائر barakallahu fikum lebih mendekati pada makna tumanina. Tumanina, ketenangan ya. Lawan daripada sukun fa'ir ialah al-khifah, al-taish wal-khifah. Itu lawannya, al-taish wal-khifah. Itu seorang yang apa ya, kalau bisa kita bahasakan sekali, gak punya aturan. Yang punya aturan sama ukuri. Ini bisa pada terjadi pada al-misyah. Al-misyah cara-caranya, cara-caranya kelihatan. Seseorang yang memiliki sukun fa'ir, ketenangan, kewibawaan, dengan orang yang punya taish wal-khifah. Orang yang punya baik wal khifah, caranya semau dia. Kalau tenteng gitu ya, caranya semuanya tidak menunjukkan sama sekali adanya al-waqar atau sakinah. Tumak ini berarti nampak dia. Ada kemana yang mau katakan? Sudah harus kita contoh masuk. Ada kemana Pak? Allah minta supaya anda tahu barakallah kita untuk melihat dalam kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim rahimahullah al-misyah cara sehat ada 10 macam. Anda melihat di Zadul Ma'ad ya, cara sehat yang terbaik itu cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama beliau raja seakan-akan turun dari tempat yang tinggi dengan langkah yang tegap. Kemarin untuk yang tinggal standar ya, standarnya Pak. Kalau jalan depan biasa. Ini yang terbaik. Di antara bentuk khifah atau taish, barakallahu fikum yang bisa anak kabar kasar lantung. Kemarin jalannya enggak begini. Jalan at-tabakhur. Itu nampak dari caranya orang. Di apa-apa kan tidak bisa dituruti ya Pak. Itu dari sana membawanya. Kalau tidak dilupa sama dia, nampak cara-caranya yang begini. atau kerjaan biasa, tapi maksudnya kas waktu istiqad banyak pola-pola dengan sama ada manfaatnya. Nah, ini baik, oke, padamu. Kita apalagi pada kalau itu terjadi juga pada muamalah. Muamalahnya ini orang pada kalau tidak tahu aturan. Karena semua itu. Contohnya orang kalau itu ialah terlalu banyak tertawa terbahak. Ini juga menjadi sifat baik. Nah, kalau sudah ngobrol sama temennya apa? Web pun pol semua ketawanya ya pak, pol ketawanya. Menunjukkan apa? Alkitab apa ya? Tidak ada sukun fahir. Nah, satu lagi yang gampang ya kawan. Misalkan selesai harus serinya hari mana gitu di tangan. Ini gambaran contoh-contoh kecil yang sudah terjadi karena masuk yang menunjukkan tidak ada yang masih kurang lain. Paham? Dia yang harus bahkan dengan kalimat semaupun saya tidak punya aturan sama sekali. Ya macam-macam contohnya itu ya, bukan banyak total total paham lah. Ya inilah, ya itulah yang menunjukkan tidak ada abdu ma'nina wal waqar wa syakim. Ini alami deh, ngecirinya gampang. Nah, tidak ada yang bisa menutupi kebiasaan masing-masing atau kita masing-masing kita. Nyata tuh deh. Karena itu baca-baca ini. Sama jelas. Hah? Allah juga. Juga dianggap contoh apa yang soal kita. Iya, suka teriak-teriak. Hah? Dengan ekspresi yang aneh-aneh itu juga asyik hafai. Jadi ya, ya gitulah ya. Banyak orang-orang umum itulah bagaimana mereka kalau seperti tidak yang aneh-aneh itu semuanya masuk dalam kata bersyukur Allah ada bersyukur fa'il asyik hafai. Baik dalam cara jalan ataupun dalam perilaku. Allah menusah. Maka harus memiliki yang namanya sukun fa'il. Contohnya kata beliau, minal waqar. Al waqar barakallahu fikum ini terkait dengan masalah jalan. Al waqar itu ialah ketenangan dan kewibawaan seseorang ketika dia berjalan. Pada umumnya. Walaupun juga digunakan untuk yang lainnya pula ya. Yang ini merupakan kewibawaan seseorang. Tapi nampak pada saat dia berjalan, ketika dia duduk dan segala macamnya, wakaf ada pancaran ketenangan, pancaran kewibawaan, pancaran karisma pada diri. Namanya wakaf. Ini kan orang-orang punya akhirnya. Yang punya watak dan sifat yang semacam ini, Allah wakaf itu ditakuti oleh lawan. Sahibul waqar sukutuhu kal asad. Orang yang memiliki sikap waqar, diamnya dia itu kayak macan. Paham? Musuh dari takutan duluan ya. Nah, tenang dia. Santai. Jangan penuh tumakninah, sakinah wal waqar. Temenlah musuh. Paham? Musuh sudah jelek-jelekkan dia, menafi yang bikin dia ini itu dan segala macamnya. Wah, terus jangan cengadam dia, musuh ini mengawas kamu segala macamnya. Dia dengan tenang. Al-Hilm muncul, Al-Sabr muncul. Sama Al-Waqar juga muncul. Musuh sudah sempetak diri ya, Pak. Menurutnya ini kan itu kan segala macamnya itu tidak berkembang sedikit pun dan nampak tenang. Bahaya ini ada sekali bertindak ini seampas kita orang Allah menyesal nampak pada jalan, nampak pada cara duduk. Ini Al-Waqar kan ya serta ini Allah yang ada warajana. Kalau arrajana barakallahu fikum itu kematangan dalam berpikir. Kematangan dalam berpikir. Bahasanya dewasa. Paham ya? Ada kedewasaan dalam berpikir. Tidak kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan memunculkan apa itu khifah tadi. Tapi sifat kedewasaan orang yang nampak dewasa dan matang dalam berpikir akan memunculkan al-waqar tadi. Itu namanya ar-razana. Razin, orang yang matang berpikir. Itu juga demikian barakallahu fikum, kelihatan pada masing-masing orang. Ini semuanya tabii. Perkara-perkara yang menyebabkan tabiat barakallahu fikum yang mungkin juga diupayakan, tapi setengah mati ya. Nampak atau kelihatan ini orang otaknya begini, ini orang ini kekanak-kanakan masih TK, ini sudah kanak SD, dia kelasnya SD, yang ini sudah mulai matang betul-betul dewasa orangnya, itu kelihatan. Allahu Akbar. Ar-Rajana. Wa khafdul janah. Khafdul janah itu keramahannya. Dari kata-kata khafd merendahkan, al-janah sayap, merendahkan sayap. Paham? Ini ada unsur tawadhu ma'ar rahmah. Rendah diri yang disertai dengan kasih sayang. Barakallahu. Khafdul janah. Mutahammilan zullat ta'allumi li'izzatil ilmi. Mutahammil, dia bisa mengusung, membawa, menghadapi zulat ta'allum, kerendahan saat belajar, li'izzatil ilmi, untuk meraih kemuliaan ilmu. Ini barakallahu fikum juga harus berikan sama tulab lain. Seseorang yang sedang belajar barakallahu fikum itu mesti harus dan akan mengalami yang namanya sikap azul atau zalil. Ini semuanya. Tidak mungkin yang namanya ilmu tercapai dengan sesuatu yang nikmat. Dikatakan oleh para ulama, seperti ucapan Yahya bin Abi Katsir dan juga yang lainnya, disebutkan dalam Sahih Muslim, mereka mengatakan la yustata'ul ilmu fi rahatil jasad. La yustata'ul ilmu fi rahatil jasad. Tidak akan mungkin tercapai yang namanya ilmu dengan rahatil jasad, dengan badan yang rahah, yang enak, yang nikmat, nyaman. Tidak bisa. Ilmu tercapai dengan kepenatan, dengan kecapean, dengan kerendahan. Barakallahu. Seorang yang dulunya ketika dia di rumah mungkin sebagai anak orang yang kaya, yang mampu, semuanya ada, yang diinginkan itu ada. Barakallahu. Ketika dia rihlah untuk mencari yang namanya ilmu, maka dia harus siap untuk menanggung ketidakadaan. Paham ya? Ya biasanya dia kalau di rumah makanya apa, ada dagingnya, ada ayamnya, ada ikannya, ada segala macamnya. Tinggal pilih. Dengan namanya rohah. Ketika dia belajar harus siap untuk zul. Ya makanya tempe. Itu jasen ya Pak tempe. Makanya tahu, lah nasi sama kerupuk sama sambal segala macamnya. Orang yang biasa dengan kenikmatan berat menghadapi yang semacam ini. Udahlah, ini harus dia tanggung. Harus dia tanggung. Orang yang dulu di rumah bebas masalah kenapa saja. Yang namanya pekerjaan-pekerjaan rumah itu gak apa diurus. urusan nyapu ada pembantu, urusan cuci baju ada pembantu, pembantu juga menyetrikan bajunya dia, nyetrika baju nggak pernah dia setor sama sekali, dan segala macamnya nyaman. Wah. Ketika dia belajar mencari ilmu, talabul ilmi, regla ilmiah, diatur. Kamu harus nyapu, jadwal tiket, nyapu sakan, jadwal tiket, nyapu masjid, jadwal tiket, bersihkan warna di. Nah, misalnya itu. Orang yang dulunya itu demikian keadaannya si Roha disuruh semacam ini sehingga membuat dia jadi harus dia panggung dan mutahammilan zullat ta'allum dalam rangka untuk mendapatkan izzatul ilm. Tidak kamu ya saya muda ya tidak yang muda yang diakad rokosok di rumah ya biasa di sini ya. Nyuci baju sendiri, wah saya khawatir tangannya itu masih halus, sejuk. Kalau nggak kasar sama sekali, atau jalan tangan sama dia, gitu. Ini sekali tangan satu orang ini, tangannya laki-laki. Ini orang nggak pernah apa-apa ya gitu. Cuci diri. Panas gini risulnya, sekelingnya segala macamnya, kok nggak bersih-bersih? Gimana cara cucinya ini dan segala macamnya? Jemur sendiri, toilet aja. Nah, gampang ya, Pak. Salam. Hah? Nah, kalau itu. Jika terkait ketika belajar. Selama di rumah sahabat aja dia mau baca-baca, menulis-nulis, belajar, mau enggak-enggak, terserah. Datang telah boleh ilmu, diatur. Jadwal, terdapat, sama sekian, siap, sama sekian, siap, sama sekian. Wah, penat, lelah, letih, capek, ini dan itu. Bisa kan dia rasakan. Itu zuluh ta'allum. Sama, maka dia harus betul-betul dia tahammal itu semua. Itu kunci kesuksesan. Intinya, la yustata'ul ilmu fi rahatin jasad. Jadi, tidak mungkin ilmu tercapai dengan kejaminan. Ini istilah ini kalimat menjadi tasliyah itu semacam hiburan oleh para ulama al-hadis yang telah-telahnya ini yang mengucapkan awal Yahya bin Abi Katsir bukan saya muslim tapi sudah diucapkan oleh para ulama yang telahnya mengutip ucapan tadi tapi juga diucapkan oleh Imam Ibn Abi Hatim al-Razi Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang punya berapa siapa takdir dan takdir dalam adanya ceritanya ketika beliau sedang belajar di Mesir 7 bulan lamanya 7 bulan di Mesir beliau menceritakan 7 bulan itu kalau pagi mendatangi halaqatul syuyukh halaqah para masyayikh syekh ini pagi sampai petang malam harinya nasr nulis kembali yang dapat tadi terus begitu pagi belajar malam nasr terus tidak ada kesempatan sedikit pun untuk sedikit refleksi atau apa gitu. Suatu hari ketika sedang menuju darusnya seorang syekh dikabarkan asyikh wa alil syekhnya lagi sakit. Jangan lupa ya, sihir ya. Ketika pulang melewati pasar mendapati ada ikan yang segar. Curu-curu sekali ini, abis dia. Terus ikan segar, semacam sem. Kali-kali lah, rasanya aku beli ikan. Dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah belum sempat untuk mengolah ini ikan, datang waktu harus yang lain. Sesi yang lainnya lagi. Taruh ikannya langsung berangkat ke sesi tadi itu. Terus lagi. Oh, sampai lupa dengan ikan tadi. Terus sama sesi terus, sampai petang malamnya nasib dan segala macam. Sampai akhirnya ada kesempatan untuk mengolahnya dan memakannya, tapi dalam keadaan sudah najian, najik, sama dengan najik itu ikan yang sudah mulai rontok. Apa kalau pastinya sudah lama itu? Nah, sudah mulai tak enak itu, jangan sekali lagi. Ketika itu beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahmatihi. Ini mereka, antum belum sampai ke tingkatannya mereka ya, benar. Belum sampai. Antum masih banyak lemah. Barakallahu. Ini namanya mutahammilan dzullat ta'allum li'izzatil ilmi. Dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan ilmu. Itu juga sebentar, tidak lama-lama. Paling beberapa tahun, ya 10-20 tahun antum apa namanya bersabar pada suruh ta'aluk, antum perlu saya ikhlas dengan penuh kesabaran, dengan keisi komahan, dengan sabar, dengan musyawarah, istimrar, meraih ilmu tersebut setelahnya antum merasakan kenikmatan. Orang yang alimun yang ngerti ilmu wa ila akhirih. Imam orang yang dia yang sangat mulia, izzah punya izzah dengan ilmu yang dia. Sebentar, lama, paling beberapa tahun. Itu ngomongnya apa nih? Pada kenyataannya setengah mati. Apalagi dia sudah dicera oleh kerinduan ini, rindu yang setengah mati kita ini. Tak pernah ketemu sama orang tua, sama family, sama kerabat dan segala macam, nyari itu dengan tanah kelahiran yang misalnya pelama, nggak pulang-pulang. Kalau tidak sabar untuk menghadapi yang namanya zuhud ta'allum, ya wih, kerinduan itu bisa membuat loyo banget. Tapi dibuang semuanya, kapan-kapan ketemu lagi, insya Allah belum 11 tahun kayak sebelum vaksin, baru 2 tahun. Kalau 17 tahun saya belum kasih, baru. Kalau rindu, silakan tunggu lah. Alhamdulillah. Anak kuliah hal yang kan kalau menceritakan panjang lebar ini, jadi belum apa-apa ya. Terlalu enak belajar kayak kita orang. Makanya, saking enaknya, terbuai dengan keenaan, akhirnya banyak lalai. Allahumma. Nara perihat mutahammilan zullat ta'allumi li'izzatil ilmi zalilan bilhaq. Dalam kata dia rendah diri untuk kebenaran. Yang ini sama dengan yang sebelumnya at-tawadhu bilhaq. Masya Allah. Ini semuanya ada benar. Pada umumnya barakallahu fikum, semua adab-adab tadi tabiinya. Dengan tabiatnya masing-masing insan, mauhibah min Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi mereka yang belum memiliki akhlak yang semacam ini, perlu diupayakan. Nah, namanya adab kasbiyah. Ada yang sibiliyah, ada yang kasbiyah. Ada adab-adab yang merupakan kebiasaan watak dasarnya dia. Ada pula adab-adab yang merupakan upaya dia untuk mendapatkannya. Bagi mereka yang sudah mendapatkan dari sananya, tokian asalnya, jaga, pelihara, teruskan. Dan bagi mereka yang belum memiliki atau belum sempurna, disempurnakan dengan ikhtisar. Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Caranya barakallahu fikum yang paling jitu ialah mujalatatul akhyar. Dengan berteman, bermajlis dengan orang-orang yang baik. Jadi kamu sering-sering kumpul, sering-sering berteman dengan orang yang punya adab seperti ini. Yang punya adab al-ifah, wal-hilm, wal-sabr, wal-tawadhu, wal-ta'ir, wal-waqar, wal-zanah, khabul janah, ila akhirih. Berteman dengan orang ini. Pepatahnya orang Arab, man jalat janat. Man jalat janat. Siapa yang berteman bermajlis akan sendiri. Barakallahu. Diupayakan antum mendekat ke mereka, antum pelajari, antum tiru akhlaknya mereka. Insya Allah akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Disebut dengan mujalatatul akhyar. Dalilnya hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala yang menceritakan tentang permisalan teman yang baik dengan teman yang jelek. Allahu Akbar. هذا رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وعليه maka atas dasar ini, karena Anda harus memiliki adabun nafsi yang mulia tadi, fahdar nawaqidh hadhihi al-adab, maka hati-hatilah dari pembatal-pembatal adab ini, lawan-lawan daripada adab ini. Fa innaha ma'al ism, sebab lawan-lawannya tadi di samping kita dosa, tuqimu ala nafsi, itu menegakkan atas dirimu syahidan, sebagai saksi. Dia berdiri tegak atas dirimu sebagai saksi, ala anna fil aqli illah, untuk menunjukkan pada akal kamu ada penyakitnya. Kata itu, ada orang yang takabir, sombong, wa'adam tawadhu, gak punya ketawaduan, gak punya ketabaran, gak punya ilm, gak punya tumaknina, gak punya waqar, orangnya qais, wa khifat, wa ila akhirih. Ini semuanya di samping dosa, jika menunjukkan pada diri kamu, akal kamu itu tidak benar. Akal kamu itu tidak benar, berpenyakit. Wa'ala hirmanin minal ilmi wal amali bih, dan juga menunjukkan keharaman, atau kamu diharamkan, dihalang-halangi dari ilmu dan mengamalkannya. Tabir mengajak ada kehidupan warahmatullahi wabarakatuh dengan kunci kesuksesan dalam belakang. Maka fa'iyyaka wal khuyala, maka hati-hati kamu dari sikap khuyala, kecongkaan, kesombongan, ketakabur. Al-Khuyala disebutkan dalam syarahnya Syekh Mu'taymin, bahwa itu hanya syarahnya. I'jabun bin nafsi ma'adhuhuri dhalika ala hay'atin badan. Al-Khuyala merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya, dan menampakkannya dalam perilaku badan. Itu khuyala. Jadi sumber asalnya itu ijab bin nafsi, merasa dirinya yang paling dan paling. Nah, ujubnya itu dia wujudkan, dia tampilkan dalam perilakunya dia. Entah dalam ucap, kelihatan sombongnya itu, karena atau dalam ketika dia berjalan, ketika dia berperilaku, itu nampak kesombongan. Ada khuyala. Lalu mengatakan, fa'iyyaka wal khuyala, hati-hati kamu dari sikap wal khuyala, fa'innahu nifaqun wa kibriya, sebab dia itu merupakan kemunafikan dan kesombongan. Kalau kibriya, wawet. Khuyala, kibriya, sama. Kurang lebih lah ya. Dikatakan nifaq, dikarenakan dia menampilkan sesuatu yang enggak salah, yang tidak sama pada dirinya, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan keadaan dirinya. Itu namanya sisi kemunafikannya. Standar dirinya yang seharusnya ada pada dirinya ialah ketawaduan, tetapi dia tampilkan beda dengan itu. Dia rupa menjadi khuyala. Sehingga dikatakan sebagai an-nifaq. Yang namanya nifaq secara bahasa maknanya ialah khilafu zahir lil batin. Bagaimana katanya? Khilafu zahir lil batin. Zahirnya beda dengan hatinya. Itu nifaq. Dengan ya, orang yang khuyala dikatakan nifaq, hatinya itu harusnya dia mutawadhi. Ternyata wahirnya dia mutakabbir. Lain hal sama Yajuj. Naam. Al-Qur'annya barakallahu fikum. Terkait bukan dengan orang yang berjalan. Orang yang sok ikhlas, sok memberikan nasihat bahirnya, tapi hatinya tidak demikian. Suka lihat ala kulihat bahirnya lain dengan hatinya. Sudah menjadi menakut. Waqad balagha min syiddati tawaqqi minhu 'inda salafi mablaghan. Sesungguh telah sampai dari upaya berhati-hati daripadanya, syiddati tawaqqi, upaya keras untuk berhati-hati daripada sifat tersebut, inda salaf, di kalangan salafun salih, balagha mablaghan, mencapai puncak. Maknanya salafun salih betul-betul ekstra hati-hati, amat sangat hati-hati dari yang namanya khuyala, upayanya menjadi puncak maksimal, betul-betul hati-hati daripada penyakit penyakit ini. Yani salafun salih sangat anti dengan sikap yang salah. Jadi gambarkan bahwa beliau menjadi puncak hati-hati. Wa min taqiyatihi ma asdaqahu az-zahabi. Wa min taqiyatihi, dan termasuk perkara pernak-pernik yang sangat detail pada pembahasan ini. Ma asdaqahu az-zahabi fi tarjamati Amr ibn al-Aswad al-Ansi. Apa yang disebutkan sama Zahabi dengan sanadnya pada biografinya Amr bin Aswad al-Ansi al-Mutawaffa fi khilafati Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Ya wafat pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Disebutkan apa? Annahu kana idza kharaja min al-masjid, bahwasanya beliau kalau keluar dari masjid, qabada bi yaminihi ala shimalih, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Kemudian biasanya kalau orang-orang tua sekarang di belakang, begini. Ini tangan kiri, tangan kanan atau di belakang. Ini yang kamu. Atau depan. Berarti tangan kiri ke kanan. Jadi kebiasaannya Amr al-Ansir. Fakir adari. Beliau ditanya tentang masalah itu. Fakal dan menjawab, maka pada antuna siapa ya? Kuatir tanganku nanti munafik. Khawatir tanganku menafik. Apa maknanya Pak? Maknanya barakallahu fikum terkait dengan masalah caranya. Dikhawatirkan nanti keluar dari masjid, tangannya dan kakinya kemudian melakukan gerakan-gerakan jalan yang menunjukkan ada mutawaf. Kultu katanya Syekh Al-Malik, nerakanya di atas. Yumsikuha, beliau memegang tangannya tadi khaufan, karena khawatir, min ayyakhtura biyadihi di misyatih, khawatir beliau terbetik sesuatu, ayyakhtura terbetik sesuatu biyadihi, terkait dengan tangannya ini, di misyatih pada cara jalannya. Arya tangannya supaya jangan kalau dilepaskan begini, tahu-tahu ada yang melintas di kepalanya beliau, akhirnya melakukan gerakan-gerakan tangan dan kaki, cara jalan yang kurang seperti yang nampak mungkin Masya Allah kemudian orang-orang di luar sana gini sibuk dengan terbelinya, sibuk dengan komatnya dan segala macamnya, anak ya, lain jalannya ya Pak. Tahu-tahu jalannya sudah ini saja. Takkan-takkan beliau sudah, Insya Allah, dia bawa hatin, kita hatin. itu kan misyatut takabur, cara jalan yang ada unsur takabur. Masuk apa? Luar biasa. Padahal itu masih istimal, belum dipastikan akan muncul cara jalan yang semacam itu. Baru kekhawatiran. Beliau mengatakan fa'inna dzalika minal khuyala, sebab itu semua kata saya termasuk khuyala. Wahadul arif arwa lil'ansi rahimahullah. Maka kejadian semacam ini menimpa al'ansi rahimahullah. Al'adu kejadian yang kontan menimpa al'ansi rahimahullah. Ini sampai setelah itu sangat hati-hati dari sikap takabur. Oh ya. Apalagi setelah berbenteng dengan dirinya, dengan omongannya, dengan ilmunya dan segala macamnya, apa saja, sama sekali tidak. Ya. Ini aja nggak berani, apalagi yang semacam ini. Aku hal iya kawal kuyara, hati-hati kamu dari sikap berkuyara. Indah ya. Khususnya untuk talib ilmu para pencari. Salam yang ceritakan dulu ini muncul pada Abu Syibr. Biasanya orang-orang yang baru masuk pada Syibrul awal nelah ilmu, singkatan pertama dari ini. Tapi menunjukkan sikap-sikap sudah muncul pada Syahibul Mal yang punya polusi. Ya, yang punya polusi bahaya kan. Jika demikian, ala kulli hal dari sikap al-khuyara wa takabbur, sebab itu semua akan menghancurkan adabun nafsi yang diterangkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ucapannya beliau ihdar ka al-jababira al-kibr, ya, dia akan dipakai insyaAllah ta'ala pada bagaimana berikutnya. Kita akan waktunya yang sudah habis. نعم بارك الله فيك. Mudah-mudahan dilengkapi dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada perubahan pada diri kita masing-masing terkait dengan akhlak dan adab. Mudah-mudahan. Wallahualam. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.